Kasih adakah gerangan kau bertahan dengan janjimu? Sedari senja menggulir malam, berapa lama waktuku tempuh? Ku masih menunggu, ku masih menunggunya. Senyum aku di balik nelangsa. Dulu kita punya satu rencana tentang dunia. Kita seolah begitu mudah percaya berujung indah. Manisnya janji-janji. Seiring fajar melepas malam, sembari hari mengikat janji. Setulus hatimu yang ku tahu, temukan aku tuh kau berlabuh. Ku masih menunggu, ku masih menunggunya. Senyum aku di balik nelangsa. Dulu kita punya satu rencana tentang dunia. Kita seolah begitu mudah percaya berujung indah. Manisnya janji-janji. Rencana tentang dunia. Kita seolah begitu mudah percaya berujung indah. Manisnya janji. Dulu kita punya hayalan indah tentang dunia. Kita begitu terlena hingga tak bisa mewujudkannya. Manisnya janji-janji. Janji. Ku masih menunggu, ku masih menunggunya.